pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Jumat 2 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Pembahasan RAPBA masih buntu akibat dua kubu beda pendapat. Tiga kasus HIV ditemukan di Loksmawe selama Januari 2018. Buku bacaan untuk siswa SMP berisi gambar porno ditemukan di Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA dan PPAS 2018 yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA 2018 hingga kini masih buntu. Hal ini disebabkan tim anggaran pemerintah Aceh dengan badan anggaran DPRA masih beda pendapat soal tahapan dan teknik pembahasan. TAPA yang beranggotakan 9 orang meminta dokumen KUA dan PPAS cukup dibahas dengan banggar DPRA bukan dengan komisi di DPRA. Sedangkan banggar DPRA beranggotakan 42 orang melimpahkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS kepada komisi-komisi dewan dengan mitra kerjanya SKPA. Akibat masih beda pendapat antara TAPA dan banggar, usulan belanja pembangunan 14,7 triliun, usulan gubernur dan TAPA dalam dokumen KUA dan PPAS 2018 yang telah diserahkan TAPA pada 31 Juli 2017 kepada banggar hingga 1 Februari kemarin belum tuntas dibahas apalagi disepakati. Sekda Aceh Dr. Andes Darmawan MM selaku Ketua TAPA mengatakan TAPA tetap komit pada amaran Pasal 87 Permendagri Nomor 21 2011 agar hasil pembahasan RAPBA 2018 nantinya bisa lebih berkualitas. Karena itu dokumen KUA dan PPAS bukan dibahas antara komisi-komisi DPRA dengan mitra kerjanya SKPA, tapi antara TAPA dan Badan Anggaran DPRA. Sudarlun Kepala Badan Pusat Statistik BPS Aceh, Wahyudin MM menyatakan seharusnya pengesahan APBA 2018 disahkan tepat waktu paling lambat pertengahan Januari atau 5 Januari lalu. Namun hingga Februari tahun ini anggaran tersebut belum bisa digunakan sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Aceh. Menurut Wahyudin, belum disahkannya anggaran tersebut akan berpengaruh pada perekonomian Aceh yang lesu pada triwulan pertama karena hingga kini belum ada proyek yang berjalan. Wahyudin berpendapat APBA tersebut sedianya selesai pada Desember 2017 sehingga pada Januari 2018 masyarakat maupun pengusaha sudah mulai beraktivitas. Ia menambahkan apabila pengesahan tepat waktu maka Provinsi Aceh akan mendapat intensif dana daerah atau IDD. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan IDD tersebut adalah penetapan APBD-nya tepat waktu. Darlun Dinas Kesehatan Kota Loksmawe kembali menemukan satu kasus baru HIV. Sehingga sepanjang Januari 2018 sudah ditemukan tiga kasus HIV. Total hingga saat ini jumlah pengidap HIV/AIDS di Loksmawe mencapai 50 orang, di mana 14 diantaranya meninggal dunia. Kabid Pencegahan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Loksmawe Dr. Helizar mengatakan, satu kasus HIV terbaru ditemukan saat seseorang yang sukarela melakukan pemeriksaan di salah satu Volunteer Counseling and Testing atau VCT di Loksmawe, sehingga sepanjang Januari 2018 ditemukan tiga kasus HIV. Menurutnya jumlah masyarakat yang sukarela memeriksakan diri ke VCT makin hari makin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menghindari penyakit yang mematikan tersebut semakin tinggi. VCT di Loksmawe terdapat di Puskesmas Muara 2, Muara 1, dan Rumah Sakit Kesrem. Pemeriksaan di VCT ini dilakukan gratis. Dr. Helizar menghimbau kepada masyarakat yang merasa pernah melakukan perbuatan yang rentan terkena HIV/AIDS bisa segera melakukan pemeriksaan di VCT. Sudahlun, buku bacaan berisi gambar adegan porno ditemukan di perpustakaan SMP Negeri 2, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Informasi penemuan buku bacaan yang tidak mendidik itu pertama kali diperoleh dari Yunan Nasution, penggiat sosial di Aceh Timur. Yunan mengatakan awalnya Sabtu lalu pihaknya menerima kiriman foto buku bergambar porno yang tidak layak dikonsumsi pelajar SMP. Kemudian pihaknya melakukan pengecekan ke lokasi. Ternyata benar ada buku bacaan SMP yang berisi gambar porno. Di sampul bagian kiri bawah tertulis 18 plus dan di sampul bagian kanan atas tertulis bukan bacaan ringan. Menindaklanjuti temuan itu pihaknya menemui Kepala SMP Negeri 2 Sungai Raya, Sarifah Mastura. Kasus ini segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan Aceh Timur. Saat ini buku tersebut telah disita dan diamankan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Timur. Kasus penemuan buku ini juga akan dilaporkan ke Polres Aceh Timur untuk segera diusut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, maskapai penerbangan Malaysia Air Asia memilih menugaskan pramugara untuk penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar menyusul adanya surat Bupati Aceh Besar terkait pemakaian busana muslimah bagi pramugari saat mendarat di Aceh. Head of Corporate Secretary and Communication Air Asia Indonesia Baskoro Adi Wiono mengatakan pihaknya telah menerima himbauan sehubungan dengan regulasi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa operasional yang dijalankan mematuhi regulasi. Untuk saat ini seluruh penerbangan Air Asia dari dan menuju Aceh akan dioperasikan oleh awak kabin pria. Respon positif juga datang dari maskapai Garuda Indonesia. Bahkan sejak Kamis kemarin, Garuda Indonesia cabang Banda Aceh mengharuskan seluruh pramugarinya mengenakan kerudung ketika mendarat di Bandara SIM. General Manager Garuda Indonesia cabang Banda Aceh Sugiono mengatakan pihaknya telah mendapat persetujuan dari manajemen pusat dengan pemberlakuan kerudung bagi para pramugari Aceh sejak 1 Januari 2018. Langkah itu sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Aceh Besar beberapa waktu lalu. Darlun, pria muda Junaidi bin Zakaria, 24 tahun, mahasiswa asal desa Dayah Baru, Pesangan Siblah Kurungbiren, Kamis dini hari kemarin ditemukan meninggal di dalam sumur dekat rumahnya. Belakangan terungkap jika pria itu terjatuh saat pergi ke sumur sekitar 1 jam sebelum ditemukan meninggal. Nur Laili, salah seorang keluarga korban, mengatakan saat itu korban bangun pergi ke sumur untuk buang air kecil. Sumur di samping kanan rumah itu menggunakan cincin, namun bagian atas sangat rendah. Berat dugaan korban yang mengalami gangguan penglihatan karena rabun senja terantuk dengan dinding sumur dan jatuh ke dalam sumur. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Rizki Adrian mengatakan saat kejadian orang tuanya sempat mendengar seperti suara benda jatuh. Orang tuanya langsung melihat dan ternyata Junaidi yang mengalami rabun senja telah jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 5 meter dengan kondisi posisi kaki ke atas. Orang tua korban langsung berteriak meminta tolong. Kemudian sejumlah warga dan personil dari Polres Biren, pos polisi Pesangan Siblah Kurung mengangkat korban di dalam sumur yang diketahui telah meninggal dunia. Proses pengangkatan jasad korban dari dalam sumur membutuhkan waktu hampir 1 jam. Sudarlun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Kamis kemarin melepas liarkan 4 ekor satwa ke hutan rimba di Aceh Jaya. Pengelepasan satwa sitaan itu dalam rangka memperingati Hari Primata Indonesia. Kepala BKSDA Aceh Sabto Aji Prabowo mengatakan 4 ekor satwa yang dilepas itu terdiri atas 2 ekor ungular atau Hilo betes lar dan 2 siamang atau Symphalangus syndactylus. Satwa yang berjenis kelamin jantan itu dilepas liarkan ke hutan yang merupakan habitatnya. Ia menjelaskan keempat satwa liar itu diamankan petugas BKSDA Aceh dari warga yang memeliharanya. Selanjutnya satwa tersebut mendapat perawatan dan pelatihan di kandang BKSDA mulai 4 bulan hingga 3 minggu. Tujuannya agar hewan tersebut dapat beradaptasi saat dilepas kembali ke alam liar. Dalam melepas liarkan satwa itu ke habitatnya, BKSDA ikut menggandeng pihak mitra. Sebelumnya lokasi pelepasan telah disurvei dan memenuhi kriteria karena memiliki koloni satwa sejenis yang sama. Bahkan lokasi itu juga mudah dipantau oleh petugas resort BKSDA dan mitra.